Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beberapa ciri-ciri seorang yang memiliki hati yang sehat, hati yang dalam keadaan bersih. Bahkan dicontohkan pula ucapan-ucapan mereka yang merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam ibadah, dalam munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya kasihan orang-orang yang keluar dari dunia dalam keadaan tidak merasakan yang paling lezat di dunia. Ketika ditanya apa itu yang paling indah, yang paling lezat di dunia, qalu, mereka mengatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain mengatakan sungguh aku merasakan beberapa saat dalam kehidupanku yang aku merasakan nikmat di dalamnya, yang aku berpikir kalau saja jannah itu kehidupannya terus seperti itu, maka niscaya itu sudah cukup menggiurkan, cukup merupakan kehidupan yang sangat indah. Demikian pula yang lain menyatakan bahwasanya atau merasakan bahwasanya terputusnya dari kesempatan untuk taladzud bil ibadah itu lebih dahsyat daripada kehilangan nyawa sekalipun. Demikianlah mereka para ulama, para arifin yang memiliki ma'rifatullah, yang hati mereka dalam keadaan sehat. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min alamati sihhatil qalb, dan termasuk juga tanda-tanda sehatnya hati, an la yaftur an dzikri rabbih. Di antara ciri-ciri sehatnya sebuah hati adalah dia tidak pernah bosan, enggak pernah putus untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, wala yas'am min khidmatih, dan tidak bosan untuk terus berkhidmat. Berkhidmat yakni beribadah dan mentaati perintah-perintahnya. Wala ya'nas bi ghairihi illa biman yadullahu alaihi, dan tidak pernah bisa tentram dengan siapapun selain Allah kecuali bersama orang-orang yang ikut membantu dan mendukung, yang menunjukkan dia kepada ibadah, wa yudzakiruhu bihi, yang terus mengingatkannya untuk beribadah, wa yudzakiruhu bihadzal amr, dan terus memperingatkannya dan mengingatkannya untuk berpegang dengan perkara ini, baru dia tentram pula dengan orang-orang tadi. Jadi hatinya hanya tentram dengan Allah dan dengan orang-orang yang ikut membantu beribadah kepada Allah. yang saling mengingatkan, yang saling menegur ketika salah, yang saling mendorong, membantu, dukung-mendukung, bahu-membahu untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatihi, dan tanda-tanda yang lain dari tanda sehatnya sebuah hati adalah annahu idza fatahu wirduhu wajada li fawatihi alaman a'dham min ta'almil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Di antara tanda sehatnya hati adalah kalau dia terlewat kehilangan kesempatan untuk wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan kesempatan untuk berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah, wajada li fawatihi alaman, dia akan merasakan pada kehilangan kesempatan tadi, dia merasakan sakitnya a'dham, lebih besar rasa sakitnya daripada sakitnya mereka-mereka yang haris ala dunia, lebih sakit atau lebih merasakan sakit daripada orang-orang yang haris ala dunia, yang bersungguh-sungguh mencari dunia kemudian kehilangan dunianya. Bagaimana perasaan mereka? Orang yang hubbud dunia, yang mengejar-ngejar dunia, tiba-tiba terkena musibah, hilang benda yang berharganya atau hartanya, lenyap seketika. Tentunya mereka akan merasakan sakitnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka ahlul iman, ahlul ma'rifah, ahlul qalb sahih, yang memiliki hati yang sehat, mereka dalam keadaan merasa lebih sakit ketika kehilangan kesempatan untuk wirid pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati adalah annahu yashtaq ila al-khidmah, rindu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda sehatnya hati, rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rindunya al-ja'i' ila ta'am, seperti rindunya seorang yang lapar kepada makanan. Ya tentunya sama seperti rindunya seorang yang haus kepada minuman. Ikhwan fillah a'azakumullah, bagaimana seorang yang dalam keadaan haus dan lapar, dia sangat rindu akan datangnya makanan, rindu akan adanya minuman, sampai terbayang terfikir, bahkan mereka kadang-kadang melihat padang pasir dikira air karena hausnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim, termasuk tanda sehatnya hati adalah dia rindu untuk berkhidmat, rindu untuk beribadah kepada Allah seperti rindunya mereka atau lebih. Bukan malah menghindar, bukan malah mengeluh, bukan idza qamu ila salati qamu kusala, bangun untuk salat bangun dalam keadaan malas, bukan, tapi justru rindu kapan datangnya waktu salat, kapan datangnya waktu ibadah. Wa min alamati sihhatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga annahu idza daqala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu, ketika masuk waktu salat, ketika dia sudah masuk ke dalam salat takbiratul ihram, maka hilanglah segala kegelisahannya dan hilanglah segala perasaan-perasaan gelisahnya, gundah gulananya hilang. Bidunya, tentang dunia, kalau gelisah karena dosanya dia terus gelisah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebingungannya tentang dunia, kegelisahannya tentang dunia hilang seluruhnya. Wasyadda alaihi khurujuhu minha, sehingga dia merasakan tenteram di dalam salat, merasakan tenang di dalam salat. Ini ciri hati itu sehat. Bukan ketika masuk dalam salat malah gelisah, bagaimana harta saya, bagaimana toko saya, bukan. Sebaliknya, justru ketika masuk dalam salat maka hilang semua kebimbangan-kebimbangan masalah dunia, kegelisahan masalah dunia hilang, berganti dengan ketenteraman, kenyamanan, ketenangan. Bahkan kalau keluar dari salat mulai ishtadda alaihi khurujuhu minha, merasa berat untuk keluar dari salat. Kok selesai salatnya? Kok sudah selesai imam ini salatnya? Khamilna azakumullah, ishtadda alaihi khurujuhu minha, merasa berat untuk meninggalkan, untuk salam, untuk menyelesaikan salatnya. wajada fiha rahatahu wa na'imahu. Dia mendapatkan dalam salat rahatahu, ketenangannya. Dia mendapatkan na'imahu, kenikmatannya. Dia mendapatkan qurrata ainihi wa surura qalbihi fi shalah. Dia mendapatkan qurratu ain, ketenteraman, dan mendapatkan kebahagiaan ketika salat. Wa ja'ala qurrata ain, qurrata aini fi shalah, kata Nabi. Dan Allah jadikan qurratu ain bagiku dalam salat. Dan menyatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal. Ya Bilal, tenteramkanlah kami wahai Bilal dengan salat. Yani kumandangkanlah azan. Rindu Rasulullah SAW untuk salat. Karena beliau memiliki hati yang sahih, hati yang sehat. Wa min alamati sahatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga, an yakuna hammuhu wahidan. Termasuk sehatnya hati adalah dia tidak memiliki kepentingan apapun yang paling dipentingkan kecuali satu. Wa an yakuna fillah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana hammuhu, barang siapa yang paling dipentingkannya adalah akhirat, maka segala perkara-perkara dunia Allah mudahkan. Tetapi man kana hammuhu, tetapi barang siapa yang kepentingannya bercabang-cabang pada sekian masalah dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala justru akan mempersulit hidupnya, dan dia tidak akan tenteram, dan dunia yang dia cari akan lari, dan apa yang Allah tulis bagi dia tidak akan berubah. Ini dunianya akan didapatkan sesuai dengan apa yang Allah catat. Walaupun dia bersungguh-sungguh, tetap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah yang Allah tulis. Wa min alamati sihhatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati, an yakuna ashah bi waqtihi an yadhhab dha'ian min ashadd an-nas shuhhan bi malihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan termasuk tanda sehatnya hati adalah dia bakhil, sebakhil-bakhilnya dalam masalah waktu, tidak mau membuangnya. Tidak mau membuangnya secara percuma. Yani jangan diterjemahkan bakhil secara umum ya. Yang dimaksud di sini asyaha bi waqtihi an yadhhaba dha'ian, sangat tidak mau mengeluarkan waktunya untuk sia-sia. Membuang waktunya untuk percuma, tidak berfaedah. Min ashaddin nasi syuhan bimalih, menjadi orang yang paling bakhil, paling sayang kalau membuang waktunya sia-sia, lebih daripada ahli dunia terhadap hartanya. Bagaimana bakhilnya mereka ketika mereka akan mengeluarkan hartanya. Khamilin a'azakumullah, mereka akan mengatakan, hada, ini adalah hartaku, aku cari dengan tenagaku, aku peras keringat, banting tulang, apakah aku akan keluarkan untukmu? Ketika diminta oleh fuqara wal masakin, ketika didatangi oleh peminta-minta, dia jawab begitu. Kenapa? Bakhil. Sayang ingin mengeluarkan hartanya. Dan orang-orang beriman, justru mereka lebih bakhil dalam masalah waktu, tidak mau membuang sia-sia. Tapi mereka terus penuhi dengan ibadah dan amal saleh. Ibadah dan amal saleh. Wa minha, dan yang berikutnya, an yakuna ihtimamuhu bi tashihil amal a'zam minhu bil amal. Termasuk tanda-tanda sehatnya iman, sehatnya hati adalah dia dalam keadaan kepentingannya yang paling dia pentingkan adalah memperbaiki amalan, bukan memperbaiki amalan. Perhatikan kalimat ini. Memperbaiki amalan supaya semakin sempurna. Yang mereka pikirkan adalah kualitas amal, bukan kuantitasnya. Fayahurus alul ikhlas. Oleh karena itulah mereka para ahlul qulubis salimah, ahlul qulubis sahihah, mereka dalam keadaan mementingkan keikhlasan dalam setiap amalnya. Mementingkan keikhlasan dalam setiap perbuatan-perbuatan ibadahnya dan amal-amal salehnya. Wan-nasihah wal-mutabah wal-ihsan, yahris alal ikhlas, mementingkan keikhlasan fihi. Wan-nasihah, mementingkan nasihah lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wa ammatihim. wal mutaba'ah, dan mementingkan mutaba'ah, berupaya untuk mencocokkan dengan sunnah, berupaya untuk mencocokkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berupaya untuk menjadi ihsan, menjadi seorang yang muhsin, yaitu yang beribadah ka'annahu yara, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, berupaya untuk beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah di hadapannya, berupaya untuk beribadah kepada Allah dengan darajatul ihsan, dengan derajat yang paling tinggi yaitu derajat ihsan. Wa yashhad ma'a dhalika minnatullahi 'alaihi fihi, dan dia mempersaksikan dengan semua itu tadi, dengan keikhlasannya, dengan keihsanannya, dengan berupaya untuk mutaba'ah, dia pun mempersaksikan minnatullahi 'alaihi, mempersaksikan pemberian Allah atasnya, mempersaksikan bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepadanya, yang memberikan kepadanya quwwah, yang memberikan kepadanya haul, wala haula wala quwwata illa billah, sehingga tidak sombong dan tidak bangga diri, tidak ujub dan tidak merasa saya orang yang paling hebat ibadahnya. Bukan, justru dia mengatakan saya tidak mampu berbuat seperti ini kecuali karena Allah. Aku gak akan mampu beribadah seperti ini kecuali karena bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah, dukungan dari Allah, taufiq. Perhatikan, sudah demikian hebatnya dia beribadah, tapi tetap dia tidak sombong, dan dia berkata sungguh ini karena bantuan Allah. Ya Allah, engkaulah yang membantuku, engkaulah yang memberi taufiq. Mengakui dirinya dengan taksir, tetap mengakui dirinya bitaksir, taksirihi fi haqqillah, kekurangan-kekurangannya terhadap hak Allah. Ya Allah, aku belum melakukan apapun. Ya Allah, aku belum bisa berbuat kecuali seperti ini, sekedar yang demikian, padahal sudah hebatnya, sudah tingginya, sudah subhanallah. Tetapi tetap setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, mengucapkan astagfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khamilin a'azakumullah. Beberapa orang bertanya, kenapa? Habis beribadah kok istighfar? Bukankah orang yang minta ampun itu habis dosa, habis berbuat dosa, astaghfirullah, saya berbuat dosa. Ini habis beribadah, habis salat, kok mengucapkan astaghfirullah? Apakah kamu habis berbuat dosa? Ini ajaran sunnah, dari sunnah Rasulullah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, bahwa kita tidak akan mampu dengan sholat yang sempurna, nggak akan bisa. Semampu atau sesempurna-sempurna kita kerjakan, sebagus-bagus kita kerjakan, seikhlas-ikhlas kita kerjakan, tetap masih memiliki kekurangan-kekurangan. Maka kita mengatakan, ya Allah, inilah yang aku bisa. Aku tidak mampu lebih dari ini, ya Allah. Adapun kekurangannya, ketidaksempurnaannya, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Maka dengan istighfar sempurnalah, disempurnakan dengan istighfar. Ikhwani fillah, a'azakumullah, huwallazi hammuhu kulluhu fillah, mereka lah yang hatinya sehat sempurna. Fahadihi sittu masyahid la yashaduha illa alqalbul hayy salim. Inilah enam perkara yang tidak mungkin akan mewujudkannya kecuali orang-orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang sehat. Yang kita sebutkan tadi, dari pertama, tidak bosan-bosannya berzikir beribadah pada Allah, tidak bosan-bosannya taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia beribadah, bahkan kalau kehilangan kesempatan dia kecewa berat. Bahkan sedihnya, sakitnya lebih daripada ahli dunia ketika kehilangan dunianya. Dan dia selalu rindu di dunia ini untuk berkhidmat kepada Allah, seperti rindunya mereka-mereka yang haus kepada air, seperti rindunya orang-orang yang lapar kepada makanan. Dan mereka terus dalam keadaan ketika sholat, dia gembira dan senang, tenteram, hilang semua kebingungan dunia, hilang semua kegelisahan-kegelisahan dunia, menjadi tenteram hatinya dalam sholat. Dan ketika keluar dari sholat terasa berat, ketika lepas dari sholat terasa berat, dan kemudian tujuan utamanya tetap akhirat, dan terus demikian. Enam perkara ini, la yashhaduha illa alqalbul hayy salim, gak akan bisa mewujudkannya kecuali hati yang hidup dan salim, sehat. Wabil jumlah, maka ringkasnya, wal qalbus sahih, hati yang sehat adalah hati yang kepentingannya seluruhnya hanya untuk Allah. Kecintaannya seluruhnya hanya untuk Allah. Tujuannya hanya untuk Allah. Badannya digunakan hanya untuk Allah. Amalan-amalannya hanya untuk Allah. Tidurnya, hidupnya, bangunnya, semuanya untuk Allah. Ucapan-ucapannya juga karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadithuhu wal hadithu anhu ashha ilaihi min kulli hadith. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang yang berkaitan dengan itu, itu lebih mereka sukai daripada seluruh pembicaraan. Wa afkaruhu tahunu ala maradihi wa mahabih. Pikiran-pikirannya berpikir bagaimana bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana membuat Allah cinta kepadanya. Wal qalwa bihi azar indahu min al-khiltah illa haitsu takunu al-khiltah ahabba ilayhi. Maka menyendiri berkhalwat, menyendiri untuk beribadah kepada Allah lebih dia sukai, lebih dia pentingkan di sisinya daripada bercampur dengan manusia, kecuali kalau bercampur dengan manusia lebih Allah cintai. Perhatikan ikhwan fillah a'azakumullah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ahlu sunnah, maka dia ucapkan illa idza kana al-khilta ahabba ilayhi, kecuali kalau bercampur dengan masyarakat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih memilih untuk bercampur dengan masyarakat. Tidak seperti mereka-mereka yang memotongnya, yang hanya mengambil setengah dan mengatakan dengan kalimat bahwasanya mereka-mereka orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, lebih mementingkan kesendirian untuk beribadah kepada Allah, tidak mau bercampur dengan manusia. Titik sampai di situ. Ikhwan fillah a'azakumullah, akhirnya mereka jadi sufi yang hanya mengurung dirinya dalam gua-gua, mengurung dirinya dalam tempat-tempat tertentu, yang kemudian dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah untuk amar ma'ruf, nahi munkar, untuk jihad fisabilillah, untuk dakwah, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bermasyarakat agar memberikan kepada mereka contoh teladan yang baik. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau Ibnu Qayyim dan para ulama ahli sunnah menyatakan dengan kalimat seperti itu, tetapi diiringi dengan kalimat illa, kecuali kalau bercampur dengan manusia itu lebih disukai pada saat tertentu. Wa arda lahu, dan lebih diridhai. Khalifin a'azakumullah, kalau lebih diridhai, lebih dicintai oleh Allah, maka mereka akan lebih memilih bersama masyarakat. Khalifin a'azakumullah, ada dua keadaan. Keadaan bersama masyarakat di tengah-tengah masyarakat, dan keadaan yang memencilkan diri sendiri di puncak-puncak gunung atau di tempat-tempat terpencil, yang diistilahkan dengan khalwat atau semacam itu. Khamilina azakumullah, pada saat-saat tertentu, na'am, pada saat-saat tertentu, ketika dalam keadaan sudah tidak mampu lagi mengatasi keadaan kerusakan masyarakat, tidak mampu lagi untuk hidup tengah-tengah masyarakat, maka jangan rusak dirimu. Tinggalkan. Khairuddin a'azakumullah, yang diistilahkan dengan uzlah itu ada, tetapi pada saat-saat tertentu. Dan barang siapa yang bercampur dengan masyarakat dan sabar, maka dia lebih baik. Khairuddin a'azakumullah, maka yang kedua ini adalah sesuatu yang lebih baik karena di sana ada dakwah. Kamu belum bicara, sudah merupakan dakwah dengan perbuatanmu, dengan pakaianmu, dengan sikapmu, dengan bolak-balikmu ke masjid. Itu semua adalah merupakan dakwah bilhal, sebelum berbicara. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jangan difokuskan pada yang satu, jangan pula pada yang lain. Mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah mereka ruhbanun billail wa usud fin nahar. Mereka di malam hari menjadi ruhban yang memencilkan diri sendiri, dalam artian uzlah, dalam artian mereka hanya khulwat sendiri bersama Allah, menangis sujud ruku, menangis pada Allah Ta'ala, ruhban. Tetapi kalau melihat di siang hari, kamu akan terkejut, ternyata mereka adalah macan-macan dan singa-singa Allah. Mereka menerjang, menerkam jihad fisabilillah, mereka berjuang, mereka berangkat ke sana kemari untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan la ilaha illallah. Kontras. Kontras sekali. Malam seperti itu seakan-akan orang yang lemah, cengeng dan sebagainya. Nangis mereka. Umar bin Khattab terlihat bekas air matanya di wajahnya. Padahal siapa yang tidak kenal Umar? Bagaimana garang dan kerasnya Umar, tapi menangis di malam hari. Ruhbanun billayl, kursanun bin nahar, tapi mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang hebat di siang hari. Ikhwan bin razakumullah, ijma' bainahuma. Kumpulkan antara keduanya. Jangan separuh, jangan setengah agama ini. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, khalwat, bersendirian untuk beribadah kepada Allah, lebih mereka pilih. Kecuali kalau bercampur dengan masyarakat lebih diridhai. Qurrata aynihi bihi, ketenteraman hatinya dengan Allah. Wa tumaninatuhu wa sukunihi bih, ketenteramannya, ketenangannya dengan Allah. Fahuwa kullama wajada min nafsihi iltifatan ila ghairi kana alaihim. Mereka-mereka ini yang hatinya sehat, kalau mendapati pada dirinya ada iltifatan ila ghairi, ada keberpalingan kepada selain Allah, mulai memandang ke lainnya, mulai memandang dunia dan seterusnya, tala alaiha, mulai dia membacakan atas dirinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah pada Rabbmu, kembalilah pada Rabbmu radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan diridhai, dengan ridha dan diridhai. Yani kalau sudah mulai cenderung, aduh saya ini kayaknya kalau di sini terus, saya enggak akan mendapatkan bagian saya dari kehidupan dunia. Mulai ada kepikiran untuk meninggalkan majlis-majlis ilmu, meninggalkan ikhwan salafiyin, meninggalkan ahli sunnah. Ketika mulai ada iltifatan, baca, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhai. Ikhwan fillah na'azakumullah, terus dikumandangkan, terus diulang-ulang kalimat ini agar dia terhibur. Mudah-mudahan suatu saat Allah memanggil saya dengan bahasa yang seperti itu. Mudah-mudahan ketika saya mati dipanggil dengan kalimat yang seperti itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah katakan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan palingkan mata-mata kalian dari mereka hanya karena ingin kehidupan dunia. Jangan palingkan mata-mata kalian dari orang-orang yang baik, yang saleh, ahli sunnah, salafiyin, yang berzikir beribadah pada Allah di majlis-majlis ilmu, mereka membahas ilmu, mengajarkan ilmu. La ta'du 'ainaka 'anhum, jangan memalingkan wajahmu, matamu ke arah lain. Jangan tinggalkan mereka ahli sunnah, jangan tinggalkan mereka kaum mukminin hanya karena zinatul hayati dunia, hanya karena kehidupan dunia. Qul inna a'udzubikumullah, ada dan sudah sekian banyak kami lihat berdasarkan pengalaman yang sekian tahun, sekian puluh tahun. Kita lihat banyak manusia-manusia yang hanya karena meninggalkannya tadinya katanya sebentar nanti saya akan balik lagi, saya akan cari dunia dulu, hilang sampai hari ini, hilang sampai hari ini entah kemana. Dan kata si fulan, kata si alal, mudah-mudahan beritanya gak benar, sudah tidak ada ciri-ciri sunnahnya sama sekali, tidak pada pakaiannya, tidak pada tutur katanya, tidak pada akhlaknya, tidak pula pada masalah-masalah ibadahnya, habis, hilang. Ikhwanu billahi na'azakumullah, hati-hati. Fahuwa yuraddid 'alayha al-khitab bidzalik liyasma'ahu min rabbih yawma liqa'ih. Orang-orang tersebut, para ahlu qulubis salimah, para pemilik-pemilik hati yang bersih, yang sehat, mereka terus mengulangi ayat-ayat tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, terus diulang-ulang kalimat ini agar didengarnya nanti dari Allah ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fayansabighul qalbaina yaday ilahi, sehingga hati ini tenteram, tertuang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'budih al-haq bisibghatil 'ubudiyah, agar dicelup dengan celupan ibadah. Hati ini menjadi hati yang sudah terwarnai dengan warna ibadah. فتصير العبودية بخدمته وقضاء أشغاله فكلما عرض له. maka jadilah al-ubudiyah bi khidmatihi wa qada'i ashghalihi, maka dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi khidmatihi, dia tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qada'i ashghalihi, dan menunaikan semua kesibukan-kesibukannya, semuanya di jalan Allah, dengan Allah, dengan bantuan Allah, dan tidak melanggar perintah Allah. Fakullama 'arada lahu amrun min rabbihi aw nahyun ahassa min qalbihi natiqan yantiqu labbaik wa sa'alaik. Dan setiap dihadapkan di hadapannya satu perintah dari Allah atau satu larangan dari Allah, dia merasakan dalam hatinya, karena hatinya sehat, dia rasakan dalam hatinya ada yang memanggil, natiqan, dengan berucap, dengan mengucapkan kalimat labbaik wa sa'alaik, inni sami'un muti'a mumtathil walaka 'alayya minna fi dhalik walhamdu fihi 'aidun ilaik. Terdengar dalam hatinya ada bisikan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dengan suka hati aku penuhi panggilanmu dengan sukarela, aku mendengar, aku taat, aku mempraktikkan perintah-perintahmu dan hukum-hukummu, dan bagimu 'alayyal minnah, dan tentunya tetap kami meyakini pemberianmu lah atasku sehingga aku bisa melakukannya, hanya dengan bantuanmu lah aku bisa melaksanakannya, dan segala pujian kembalinya kepadamu ya Allah. Subhanallah, terdengar pada hatinya bisikan panggilan yang menunjukkan kalau hati itu menerima, siap, sami'na wa ata'na labbaik wa sa'daik. Wa idza asabahu, dan kalau ditimpa musibah, asabahu qadarun, ditimpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang kadang-kadang berat, takdir yang kadang-kadang menyakitkan, takdir yang kadang-kadang merupakan musibah, wajada min nafsi min qalbihi, dia dapati dari hatinya, natiqan yaqul, bisikan pula, ucapan hati yang sehat, ana abdu wa miskinuk wa faqruk wa faqiruk, ya Allah, aku hambamu, aku adalah orang yang perlu dikasihani olehmu, aku fakir, aku butuh kepadamu ya Allah, wa ana abdukal faqir al ajiz al dhaif al miskin, aku adalah seorang yang hambamu yang miskin, yang ajiz, yang lemah, yang perlu dikasihani. Anta Rabbil Azizir Rahim, engkaulah Rabbku yang maha mulia lagi maha penyayang. La sabrali illam tusabbiruni, ya Allah, enggak ada kesabaran bagiku kecuali kalau engkau jadikan aku sabar. Aku enggak akan mampu untuk sabar kecuali kalau engkau dukung aku untuk sabar. Wala quwwata li illam tahmiluni wa tuqawwini, dan tidak mungkin aku akan menjadi kuat menghadapi hal-hal ini. Enggak mungkin aku akan mampu untuk mengatasinya kecuali kalau engkau memberikan kekuatan kepadaku dan memikul beratnya bebanku. La malja'a li minka illa ilaik. Enggak ada tempat bersandar kecuali kepadamu ya Allah. Wala musta'ana li illa bik. Dan tidak ada tempat aku meminta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Walan sirafa li an babik, dan tidak mungkin, tidak ada kesempatan dan tidak bisa untuk berpaling dari pintumu ya Allah. Wala madhhaba li ank, dan tidak ada tempat lari selain engkau, tidak ada tempat aku pergi darimu, enggak bisa lepas dari engkau ya Allah. Fayantarih bi majmu'ihi baina yadayhi, maka dia serahkan seluruhnya kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tamid bi kulliyatihi alayhi, dan menyandarkan seluruh bebannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabahu bima yakrah, kalau ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai, dia berkata hatinya berbisik, terdengar kalimat rahmatan ahdaita li, rahmatmu engkau berikan kepadaku. Hadirin yang azakumullah, hati yang sehat, alhamdulillah rabbil alamin, hati yang sehat, dia memandang jauh, memandang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditimpa kejelekan-kejelekan, dia tahu apa di balik kejelekan itu. Ini yang namanya ahlul ma'rifah. Ini yang namanya arifin. Memiliki ma'rifah kepada Allah dan memiliki pula hakikat-hakikat tentang kejadian demi kejadian. Setiap musibah, penyakit-penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, bukankah itu adalah sesuatu yang dibalik itu ada rahmat? Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bersih? Siapa yang manusia yang tidak pernah punya salah, punya keliru? Aku berupaya untuk berbuat baik tapi terus kadang tergelincir, kadang begini, kadang begitu. Ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk berbuat selalu kebaikan dan tidak memiliki kejelekan sedikit pun? Tentunya tidak ada, toh. Tapi Rasulullah paham apa yang dirasakan oleh Abu Bakar. Rasulullah paham apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yani kegelisahan terhadap dosa-dosa yang sedikit dan kecil, tapi karena mukmin gelisah dengan dosa-dosanya. Karena hatinya sehat, gelisah dengan dosa-dosanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakr, alasta tusibaka al-la'wa?" Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah tertimpa musibah? Pernah tertimpa penyakit? Bukankah engkau pernah tertimpa kegelisahan, ghammin wa hammin, kesusahan-kesusahan? Dijawab oleh Abu Bakar, "Bala, tentu." Dalika ma tudzauna bih, itulah yang Allah menghapus dosa-dosamu dengannya. Maka tentramlah Abu Bakar. Dan setiap ada tertusuk duri sekalipun, akan ada dosa yang terhapus. Maka ketika seorang mukmin shadiq yang hatinya sehat dan bersih ditimpa satu kejelekan, langsung hatinya mengatakan, rahmatan ahdaita li, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku rahmat. Sakit, dia katakan, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku rahmat. Engkau bersihkan diriku, engkau bersihkan dosa-dosaku. Alhamdulillah. Khana bin a'azakumullah, demi Allah, saya sudah menyaksikan orang yang seperti ini beberapa kali, 2 atau 3 kali. Ditengok dalam keadaan sakit yang parah akan wafat. Ucapannya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sambil menunjuk ke langit. Wallah, apakah kita mampu ketika kita merasakan sakit yang seperti itu? Apakah kita mampu seperti mereka? Ahlul qulubi salimah. Orang yang memiliki hati-hati yang sehat. Yang terus memuji Allah. Alhamdulillah. Rahmatan ahdaitali. Ya Allah, engkau telah memberikan rahmat kepadaku. Khairina azakumullah. Makanya dianjurkan kita untuk menengok orang-orang sakit. Kadang kita mendapatkan pelajaran dari mereka. Mereka orang-orang saleh. Kadang kita merasakan dari mereka suatu pelajaran yang penting, walaupun bukan dengan pengajaran, tapi dengan sikap iman mereka. Apalagi orang-orang saleh ahlul ulum yang memiliki ilmu, para ulama. Ketika kita menengok mereka, kita akan mendengarkan kata-kata yang indah, yang menunjukkan iman, yang menunjukkan ma'rifah mereka sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, hatinya akan berkata, wa dawa'un nafi' min tabibin mushfiq. Hatinya akan berkata, ini obat yang bermanfaat dari tabib yang sangat penyayang. Dari penyembuh yang sangat penyayang. Allah Subhanahu wa taala penyembuh. Dan itu dari hadis Rasulullah SAW. Dalam doa, dalam ruqyah, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Maka asyafi huwa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditimpa sesuatu yang jelek, kita katakan, hati kita yang sehat akan berkata, rahmatan ahdaitali, ya Allah, ini rahmatmu yang Allah engkau berikan padaku. Rahmatmu yang kau berikan padaku. Dan ini adalah penyembuh dari syafi, dari tabib yang musybit, yang sangat penyayang, arhamar rahimin. Wa in surifa anhu ma yuhib. Kalau ditimpanya ditimpa kehilangan, bukan ditimpa penyakit, bukan ditimpa penjelekan, tapi ditimpa sesuatu yang dia cintai hilang, yang dia sukai, yang dia cintai hilang. Apa yang dikatakan oleh hati yang sehat? Akan terdengar bisikan di hatinya, syarran surifa anni. Alhamdulillah. Syarran surifa anni, satu kejelekan telah dihilangkan dariku. Kejelekan dihilangkan dariku. Padahal kalau dilihat dohirnya, bukan kejelekan. Kehilangan anak misalnya, anak yang baik, anak yang soleh. Apa gitu anak itu kejelekan? Bukan kejelekan. Ketika kehilangan sesuatu yang baik, apakah itu kejelekan? Dohirnya bukan kejelekan. Tetapi ahlul qulubi salimah, mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, melihatnya di langkah yang kedua. Melihatnya di balik itu semuanya hikmah. Kalau Allah takdirkan hilang, berarti pasti Allah memiliki hikmah di balik itu. Dan pasti ada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk bergantinya yang lebih baik. Dan apa yang Allah tarik daripadanya, bisa jadi itu ada hikmah di belakangnya. Dan kita yakin, itu adalah sesuatu yang akan membuat fitnah bagi kita. Betapa banyak orang tua yang terfitnah dengan anaknya. Maka ketika diambil, mungkin itu jadi baiknya. Menghindarkan kejelekan. Jangan-jangan aku akan begini, aku akan begitu. Mereka ahlul qulubi salimah tidak pernah su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dalam keadaan mereka husnudzan, selalu berbaik sangka. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan sakit kepada Rasulullah, apakah karena Allah benci kepadanya? La wallah. Tidak, demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala paling cinta. Bahkan Rasulullah merupakan khalil. Khalilullah. Wattakhadullah Ibrahim khalila. Dan kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala ittakhazani khalilan kama attakhada Ibrahim khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Maka khalilullah adalah Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ibrahim alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Khadirin a'azakumullah. Maka Allah ketika menimpakan kejelekan pada Rasulullah SAW, patah giginya, bukan tanggal ya, patah, sempal giginya, luka pipinya, berdarah. Apakah itu adalah sesuatu kejelekan? Bukan. Rahmatan ahdaita li. Itu rahmat yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qanibin a'azakumullah. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil anaknya. Mengambil anak yang dicintainya. Yang Rasulullah SAW menangis. Bukan tidak menangis. Rasulullah manusia. Memiliki sifat kemanusiaan. Ketika melelehkan air matanya. Maka para sahabat yang bertanya. Ma hada ya Rasulullah. Apa ini ya Rasulullah? Yang mengalir di pipimu. Karena mereka heran. Kenapa Rasulullah menangis? Dijawab oleh Rasulullah SAW, hadza rahmatun. Ini adalah rahmat dan kasih sayang. Khairun a'azakumullah. Beliau menyatakan, al-qalbu tahzan wal-ain tadma'. Hati bisa sedih, mata bisa mengeluarkan air mata, tetapi al-lisan, tetapi ini kata Rasulullah, tidak keluar dari mulutku kecuali ma yarda rabbuna. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Tidak ada kata lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Khamilin a'azakumullah. Siapa yang memberikan Rasulullah SAW anak bernama Ibrahim? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mengambilnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma'a'fa falillahi ma'ahad. Maka milik Allah yang Allah berikan padamu, dan milik Allah pula yang Allah ambil darimu. Kenapa mesti protes? Kenapa mesti ngerutu? Kenapa mesti su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa tidak anak lain? Su'udhan. Dikira Allah subhanahu wa ta'ala salah dalam menakdirkan. Dikira Allah kurang bijak, padahal Allah ahkamul hakimin. Orang-orang yang memiliki hati yang selim akan berkata, syarran surrifa anni, menghindarkan kejelekan dariku. Kata para ulama, apa hikmahnya? Anak-anak laki Rasulullah SAW dalam keadaan wafat sebelum besar atau sebelum memiliki keturunan. Kata para ulama, diantara hikmahnya, diantara syarr yang terhindarkan dengan Allah ambil anak-anak laki-laki Rasulullah, hikmahnya adalah, bayangkan kalau saja anak laki Rasulullah hidup dan memiliki keturunan, padahal perempuan saja Fatimah yang bersama Ali kemudian memberikan keturunan, sekarang hampir-hampir dituhankan oleh sebagian kaum muslimin. Hampir-hampir dituhankan oleh kaum muslimin. Apalagi yang langsung bin fulan bin fulan bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal itu mereka turunan Ali bukan turunan Rasul. Turunan Fatimah perempuan radhiyallahu taala anha, bukan turunan Rasul, bukan turunan laki-laki. Sudah seperti itu. Sebagian manusia ghulu, berlebih-lebihan, apalagi kalau anak turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari laki-lakinya hidup. Apa yang terjadi? Lebih mengerikan, lebih dahsyat. Qanibina na'azakumullah, maka benarlah apa kata Ibnu Qayyim. Kalau Allah ambil, pasti ada hikmah. Pasti ada yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarran surifa anni. Kejelekan yang dihindarkan dariku. Dikatakan oleh seorang penyair, "Wa kam rumtu amran khairtu li fin sirafih. Wa ma zilta bi minni abarra wa arhama." Betapa banyak yang aku runtu. Rama aruhum artinya menuju dan menghendaki. Berapa banyak aku menghendaki sesuatu. Wakhir tali. Tetapi engkau pilih fin sirafih. Engkau pilih untuk tidak berhasil. Insiraf, yakni dia terkesampingkan dariku. Bayangkan apa yang dikatakan oleh penyair ini. Paham? Kam rumtu amran wakhirta. Ya Allah. Dominik kepada Allah. Betapa banyak aku menghendaki sesuatu, tapi engkau pilih lain, ya Allah. Engkau pilih lain, yaitu tidak berhasilnya. Wa ma zilta bi minni abarra wa arhama. Dan engkau tetap dan terus-menerus terhadapku, maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Apa maknanya? Maknanya ketika aku menghendaki sesuatu, kemudian gagal, Allah cabut dariku. Engkau ambil dariku dan engkau jadikan aku gagal tidak berhasil mendapatkannya. Aku tetap yakin engkau rahim. Arhama. Abarra wa arhama. Khamilina azakumullah. Artinya pasti ada sesuatu di balik itu. Kenapa kok aku tidak berhasil? Kenapa yang aku dapatkan kok hilang kembali? Kenapa yang aku sukai justru yang diambil? Yang kemudian hilang musnah. Khamilina azakumullah. Tetap aku yakin engkau terhadapku maha pengasih, maha penyayang. Tetap aku yakin apa yang hilang dariku itu adalah sesuatu yang hikmahnya besar. Fakullu ma massahu min bihi minas sarra'i wadh-dharra'i ihtada biha tariqan ilai. Berarti orang yang hatinya bersih, yang hatinya sehat, kalau disentuh keadaan apapun, kebahagiaan atau kejelekan, tetap dia mengarah kepada Allah. Ditimpa kejelekan kepada Allah. Ya Allah, engkau merahmatiku. Ditimpa kejelekan, bilang merahmatiku. Iya, engkau ampuni dosa-dosaku dengan kejelekan ini. Engkau bersihkan kesalahan-kesalahanku dengan musibah ini. Diberi kebaikan, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah semuanya semakin sempurna. Wan fataha lahu min babin yadkhul minhu alaih. Maka dari keadaan apapun bisa membuka pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, apakah keadaan susah ataupun keadaan gembira, apakah dalam keadaan dia mendapatkan sesuatu kebaikan atau tertimpa satu kejelekan, tetap itu merupakan pintu kepada Allah. Tetap merupakan pintu kepada Allah. Ada sebagian manusia yang ketika ditimpa madarat rajin beribadah. Pintu kepada Allah. Tetapi ketika ditimpa sebaliknya, ditimpa kekayaan, lupa. Bukan pintu kepada Allah, pintu kepada syaitan. Jadi lupa diri. Na'udzubillah, menyimpang sesat. Ada yang sebaliknya. Ketika dia ditimpa kebaikan-kebaikan, kaya raya, dia syukur, ibadah, rajin, banyak sedekah dan sebagainya. Ketika ditimpa pailit, bangkrut, tiba-tiba dia gerutu dan jengkel. Kenapa Allah begini pada saya? Bukankah? Jadi menyimpang. Bukan pintu kepada Allah, justru menjadikan pintu kepada syaitan. Musibahnya, kebangkrutannya menjadi pintu untuk masuk dalam kesesatan dan kekufuran. Na'udzubillah. Adapun ahlul qulubi salimah. Ahlul qulub as-sahihah. Orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Mereka dalam keadaan apapun menjadikannya sebagai pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Ma massani qadarun bikurhin aw ridha illa tadaitu bihi ilaika tariqa." Tidaklah menyentuhku satu takdir, apakah yang tidak disukai ataupun yang diridhai, kecuali pasti terbimbing aku dengannya kepadamu ya Allah. Terbimbing aku kepadamu jalannya. Ini apakah takdir baik ataupun takdir buruk? Takdir yang menyenangkan atau takdir yang menyedihkan? Takdir yang menggembirakan atau takdir yang menyempitkan dada? Tetap merupakan pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amdal qada alayya 'ala ar-ridha minni bihi inni wajadtuka fil bala'i rafiqa. Maka amdil qada'a 'ala ar-ridha, maka aku melewati keputusan-keputusan takdir dari Allah dengan keridhaan. Dengan keridhaan. Bukan dengan gerutu, dengan berbagai macam ucapan, dengan keridhaan. Minni bihi, dengan keridhaanku terhadap itu. Inni wajadtuka, aku mendapatimu ya Allah dalam bencana ini sebagai rafiq. Aku mendapatimu ya Allah dalam musibah ini sebagai rafiqa, yang menemani, yang menyertai. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikianlah keadaan ahlul qulubi salimah. Walillahi hatika alqulub wa man tawat alayhi min adh-dhamair wa ma dha awda'athu min alkunuz wadh-dakhair walillahi tibu asrariha wa la siyama yawma tubla sarair sayabdu laha tibun wa nurun wa bahjatun wa husnu thana'in yawma tubla sarair billahi laqad rafa'a laha 'ilma 'azim فشمرت إليه واستبان لها صراط مستقيم فاستقامته عليه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليه واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه والله تعالى أعلم. أصل التوفيق قلت تجمع كم؟ نعم مفهوم إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.